Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Bagi Anda yang sedang terbaring sakit, kami juga doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesehatan dan kesembuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali berjumpa dan kita akan berbincang dengan tema era paling kelam dalam sejarah Islam. Bersama narasumber yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Ya, Pak Sukeri sehat juga. Alhamdulillah berkat doa aja Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kalau tema yang kita angkat kali ini adalah era paling kelam gitu ya dalam sejarah Islam. Mungkin bisa digambarkan yang dimaksud dengan kelamnya seperti apa nih Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan jamaah audiens di studio, kalau kita bicara tentang era paling kelam dalam sejarah Islam, sebenarnya kita tidak bisa memisahkan dari sebuah hadis yang cukup panjang, riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa umat Islam dalam perjalanan sejarah semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai menjelang hari kiamat, itu ada ringkasan sejarahnya. Ya, Nabi sudah uraikan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad ini ringkasan perjalanan sejarah umat Islam. Dan ternyata dalam ringkasan itu bisa dikatakan ada 5 periode yang akan dilalui oleh umat Islam. Periode pertama namanya An-Nubuwah, periode kenabian. Periode kedua disebut dengan periode Khilafatun ala minhajin Nubuwah, periode kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian. Periode ketiga, periode Mulkan Abdon, periode para raja penguasa yang menggigit. Kemudian periode keempat, periode Mulkan Jabarian, periode para raja, para penguasa yang memaksakan kehendak atau para diktator. Lalu periode kelima, muncul Khilafatun ala minhajin Nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian muncul kembali. Jadi ini alat untuk meneropong itu, untuk meneropong ya kan. Kenapa kita kok mengangkat tema era paling kelam dalam sejarah Islam? Nah, ternyata dalam sejarah fakta sejarah menunjukkan bahwa dari 5 babak ini umat Islam telah melalui 3 babak. Babak kenabian sudah dilalui. Gitu, dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW berlalulah babak kenabian. Babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian juga sudah dilalui dengan wafatnya satu persatu para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain, sudah berlalu. Babak ketiga juga sudah berlalu, yaitu babak para raja-raja yang menggigit. Inilah babak di mana umat Islam punya para pemimpin yang julukannya tetap khalifah. Sistem kehidupan bermasyarakat bernegaranya tetap disebut khilafah. Tetapi sayang, pola suksesinya menggunakan pola kerajaan, pola keturunan, warisan gitu ya kan. Baik itu pada masa Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah maupun Kesultanan Utsmani Turki. Nah, tapi satu kelebihan mereka adalah mereka masih menggigit, menggigit apa? Quran dan Sunnah. Cuma bedanya dengan Khulafa Rasyidin, mereka tidak lagi menggenggam Quran Sunnah tapi menggigit. Kayak kalau kita naik bukit, kalau dikasih tali kan lebih aman kita pegang daripada kita gigit. Kita gigit sampai juga ke atas, tapi resikonya banyak. Makanya sudah mulai mengalami degradasi, dekadensi umat Islam. Nah, namun setelah babak ketiga itu yang diakhiri pada tahun 1924, itu runtuhnya The Ottoman Empire atau Kesultanan Utsmani Turki dengan munculnya seorang pengkhianat bernama Mustafa Kemal, yang rela gitu menyaksikan negeri yang dia pimpin tadinya begitu luas membentang dari Maroko sampai Maluku. Dia katakan, saya nggak mau negeri seluas ini, saya maunya Turki aja gitu. Ya kan, ini kan aneh gitu, mana ada pemimpin berakal sehat apalagi beriman gitu ya kan, mau melihat negeri negerinya yang tadi dia pimpin begitu luas, dia katakan, ah enggak, saya mah terlalu gede nih, kecil aja deh gitu ya kan. Memang ini pengkhianatan gitu. Nah setelah itu masuklah kita ke babak keempat, babak mulkan jabarian, para raja, para penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah sejujurnya saja kita sedang menjalani babak keempat itu. Dan ini bisa dikatakan the darkest ages of the Islamic history, era paling kelam dalam sejarah Islam. Karena kita hidup tidak bersama Nabi, kita hidup tidak dengan khalifah yang rasyidah, yang jujur, yang adil, yang benar. Dan kita bahkan gak punya raja-raja yang masih menggigit Al-Quran dan Sunnah. Praktis seluruh pemimpin dari ujung paling timur sampai barat, ya kan, dari negeri-negeri kaum muslimin, bisa dikatakan mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu Ustaz, yang cukup menarik yang dikatakan raja yang menggigit. Tadi saya juga katakan masih menggigit Quran dan Sunnah. Makna kontekstualnya pada saat itu emang seperti apa? Ya makna kontekstualnya adalah seperti kalau kita lihat kitab-kitab para ulama kita yang hidup di masa itu, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu betapapun kebetulan ditakdirkan Allah memiliki khalifah yang berlaku zalim kepada diri mereka bahkan, tapi mereka tidak pernah menyuruh rakyatnya untuk melakukan penentangan kepada para pemimpinnya. Iya, kenapa? Kita informasikan dulu nomor telepon. Iya, saudara kendara mati Allah Subhanahu wa taala, Anda juga nanti bisa berdialog interaktif bersama kami dengan mendayel dan telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita adalah era yang paling kelam dalam sejarah Islam. Di studio juga alhamdulillah sudah hadir saudara-saudara kita dari Majelis Taklim Klinik Hati. Kita sapa dulu juga mereka. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih terus running dulu dialognya, nanti boleh dipersiapkan pertanyaannya. Iya Ustaz, ketika tadi eranya adalah menggigit, kemudian ternyata Al-Quran dan As-Sunnah katakanlah cuma mungkin di bibir saja begitu ya, konteks dalam kehidupan masyarakatnya sendiri seperti apa Ustaz? Ya pada masa itu saya ingin koreksi ya, bukan soal masih di bibir saja, bukan, tapi masih menggigit memang, artinya masih mereka pandang ini istilahnya ikatan terakhir yang harus mereka jaga betul gitu. Nah, tapi dalam realitasnya pada masa raja-raja menggigit itu ada juga khalifah-khalifah yang walaupun menggigit Quran dan Sunnah tapi berlaku zalim gitu. Nah pada masa itu seorang Ahmad bin Hanbal misalnya, ulama yang besar itu, masuk penjara karena tidak mau mengikuti kemauan khalifah. Tapi sama sekali Ahmad bin Hanbal tidak pernah menganjurkan rakyat untuk menentang pemimpinnya. Kenapa? Karena secara sistem kemasyarakatan masih kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebuah keadaan yang sangat berbeda dengan di babak keempat. Gitu. Di babak keempat apalagi yang masih bisa dibanggakan gitu. Gitu. Sedangkan Quran dan Sunnah sendiri dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya historical saja gitu. Dianggap sebagai sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Fenomena apa mungkin yang bisa kita angkat barangkali pertama sekali yang bisa kita lihat dalam era yang paling kelam seperti itu, Ustaz? Ya fenomena yang bisa kita lihat adalah betapa banyaknya manusia termasuk umat Islam yang mulai menganggap bahwa Islam itu hanya salah satu dari sekian banyak pilihan-pilihan jalan hidup. Gitu. Seolah-olah hanya pilihan saja, hanya multiple choice gitu. Pilih Islam oke, pilih gak Islam juga oke gitu. Padahal sebelum era babak keempat ini orang tahu betul bahwa Islam itu tolok ukur kebenaran, Islam itu tolok ukur keridhaan Allah Ta'ala gitu. Tapi sekarang jangankan orang di luar Islam, Muslim sendiri mulai punya paham gitu, pemahaman bahwa Islam itu hanya one choice out of a lot of choices gitu. Salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan untuk membenahi spiritual gitu. Padahal tidak demikian seharusnya seorang Muslim berfaham. Nah cuma ini semua terjadi karena efek dari para pimpinannya itu mulkan jabarian, para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Gitu. Kalau berbicaranya dalam konteks penguasa, apakah penguasa ini dimaksud dalam lokal-lokal nasionalisme tertentu atau secara global seluruh secara dunia? Global, gitu. Secara global, karena Nabi Muhammad SAW ketika membicarakan hadis seperti ini itu tidak berbicara dalam konteks terbatas pada lingkungan tertentu, termasuk lingkungan Arab saja, tidak. Sebab jangan lupa Nabi kita dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai kafatal linnas, untuk segenap umat manusia, tidak pandang bangsa, tidak pandang suku gitu. Jadi berlaku secara keseluruhan. Apalagi sekarang kita hidup di era globalisasi yang semakin bisa memahami betapa memang dunia ini mengkerut grassroot gitu, kayak one small village, kayak kampung kecil aja gitu. Tergantung siapa kepala kampungnya. Gitu. Kalau kepala kampungnya dari Baitul Abyad, ya kan, dari Gedung Putih gitu kan, dengan segala kelakuannya yang diatur oleh Tel Aviv itu, ya kan, bisa kita bayangkan jadinya dunia kayak apa. Dan memang nggak usah dibayangkan, udah terasa kok. Tapi kalau berbicaranya global begitu, Ustaz, artinya berarti dong pasti ada networking gitu ya, ada semacam sel-sel-sel. Apakah ketika Mulkat Jabarian melaksanakan sistem kepemimpinannya atau mengatur negara di dunia ini, mereka juga memaksakan kehendaknya sedemikian rupa satu dengan yang lain, atau memang ya sudah otomatikly aja semua pemimpin juga pasti mengikut dengan cara yang seperti itu? Enggak, ini semua interaksi. Interaksi antara yang punya mau, ya kan, yang merasa ala kulli syai'in qadir, merasa paling berkuasa, itu menyaingi Allah Ta'ala, dengan pihak yang rela dikuasai. Gitu, jadi kayak hubungan antara penjajah dengan yang dijajah gitu. Ini ada penjajah yang berlaku zalim, terus ada yang dijajah dan rela dizalimi gitu. Nah, ini akan berubah kalau apa? Kalau yang rela dizalimi ini berubah statusnya menjadi tidak rela dizalimi. Sehingga muncullah al-mukawamah, perlawanan gitu. Yang ketika perlawanan muncul, barulah penjajah itu mikir, barulah penjajah itu bisa berubah. Tapi masalahnya kondisi dunia secara umum sekarang ini dalam konteks kepemimpinan dari ujung paling apa namanya, dari apa hulunya gitu, ya kan, itu memang berlaku zalim. Kemudian di hilirnya ada semacam kerelaan untuk dizalimi. Kenapa? Karena dalam kerelaan untuk dizalimi ini dia mendapat manfaat. Gitu. Dia mendapat manfaat sebagai posisi pemberi izin berkembangnya berbagai perusahaan dan lain sebagainya gitu. Bukan karena faktor adanya bantuan-bantuan saja di dalamnya. Tidak, tetapi memang di sini ada interaksi antara pihak yang berlaku zalim, ya kan, memaksakan kehendak, dengan pihak yang rela dipaksakan kehendak oleh pihak luar gitu. Kalau sudah seperti itu, Ustaz, jadi bahasanya adalah ketika fenomena kepemimpinan sudah sedemikian rupa, fenomena masyarakatnya, jadi masyarakat seperti apa dalam era yang paling kelam seperti itu yang muncul? Kalau menurut hemat saya, masyarakatnya menjadi mirip seperti masyarakat yang pertama kali dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu masyarakat jahiliyah istilahnya. Makanya ada seorang penulis dari Mesir namanya Muhammad Kutub, menulis buku yang menganalisis kondisi dunia modern sekarang ini dengan bukunya berjudul Jahiliyah tu Qarnul Ishrin, Jahiliyah abad ke-20 atau Jahiliyah Modern. Dimana kesimpulan dia adalah pada hakikatnya jahiliyah itu bukan satu gambaran tentang masyarakat di negeri tertentu di masa tertentu saja, dalam hal ini bangsa Arab di masa Nabi saja, tidak. Tapi dia sebuah kondisi kriteria. Kalau sebuah masyarakat punya kriteria kejahiliahan di negeri manapun, di zaman kapanpun, jahiliahlah masyarakat itu. Dan sadly to say, ya kan, dunia kita sekarang dalam era yang paling kelam dalam sejarah Islam ini adalah dunia yang diwarnai oleh sebuah kondisi masyarakat secara global yang bernilai jahiliah. Itu hampir merata di seluruh persada bumi. Bisa dikatakan begitu ya, Kak. Dan bukan hanya di kalangan muslimnya saja. Non-muslim pun mengalami kejadian. Kalau di kalangan non-muslim gak usah kita bicarakan. Kenapa? Karena dari sudut pandang kita umat Islam, kita memandangin di luar Islam itu tidak berada di atas siratul mustaqim. Makanya kita punya kewajiban berdakwah kepada mereka. Baik, Ustaz, kita informasikan waktu salat subuh untuk saudara-saudara kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah tiba. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh, dan kita akan memasuki sesi untuk menyimak bersama tilawatil Quran dan pesan-pesan berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal, mampu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring, seraya meyakini bahwa tidak ada hasil ciptaan Allah di alam dunia ini dalam keadaan sia-sia. Di akhirat kelak, orang yang disiksa Allah dimasukkan ke dalam neraka, berarti orang yang dihinakannya. Dan bagi orang-orang zalim, tidak akan mendapatkan pertolongan. Orang-orang yang beriman kepada Allah setelah mendapatkan seruan, dia berhak memohon ampunan dari segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan juga berdoa kepada Allah agar diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Ya Tuhan kami, agar kiranya Engkau memberikan janjimu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasulmu, dan juga orang yang beriman memohon perlindungan kepada Allah agar di akhirat kelak tidak dihinakannya. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman. Iya, terima kasih. Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi. Kita sedang berbicara tentang era paling kelam dalam sejarah Islam. Tadi Ustaz juga sudah mengangkat bahwasannya dari sisi penguasa bisa dibilang dolim lah ya, karena mereka saling mempengaruhi dalam hal yang memang jauh dari Al-Quranul Karim dan Sunnah. Kemudian masyarakatnya juga jahiliyah. Sikap apa yang bisa kita lakukan Ustaz dalam kondisi yang seperti ini? Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, sikap yang harus kita ambil adalah mengkaitkan dengan bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika menghadapi situasi yang serupa. Gitu. Jadi yang sering dilupakan oleh sebahagian umat Islam adalah bahwa sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri atas dua periode utama, periode Mekah dan Madinah, ini sebenarnya sebuah master plan dari pola perjuangan umat Islam di zaman kapanpun, di negeri manapun, dalam kaitan dengan bagaimana dia harus selalu melihat kondisi dia sekarang ini lebih dekat ke kondisi Mekah atau kondisi Madinah gitu. Nah kalau dia lebih dekat ke kondisi Madinah, maka dia harus bersikap sebagaimana sikap Nabi dan para sahabat di Madinah. Kalau kondisinya lebih dekat ke Mekah, dia harus bersikap sebagaimana sikap Nabi dan para sahabat di Mekah. Nah bagaimana sikap para sahabat di Mekah? Mereka intinya ada tiga sikap. Pertama, mereka sabar, ya kan? Kedua, mereka itu istiqomah, dan ketiga, mereka tafa'ul, artinya optimis gitu. Nah salah satu buktinya adalah kasus ketika di Mekah Khabab Ibn al-Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sebenarnya dahsyat sekali dapat penyiksaan dari orang-orang musyrik semenjak dia ketahuan masuk Islam, ya, itu datang ke Nabi yang saat itu Nabi sedang bersandar di salah satu dinding Ka'bah. Santai gitu, Nabi sedang santai. Kata Khabab, ya Rasulullah, ini bagaimana nasib para sahabat-sahabat kita ini? Mereka disakiti, mereka diusir dari rumahnya, mereka dianiaya, mereka disiksa di bawah terik matahari, bahkan ada yang diusir dan bahkan ada yang dibunuh. Gitu. Dia tidak cerita tentang dirinya, dia cerita tentang yang lain gitu. Terus, ya Rasulullah, apa enggak saatnya engkau berdoa kepada Allah agar pertolongan Allah datang? Gitu. Nabi yang tadinya sedang bersandar langsung duduk tegap dan matanya menyorot tajam ke arah Khabab. Apa kata Nabi? Ya Khabab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu? Mereka ditanam hidup-hidup ke dalam bumi kecuali kepalanya, lalu mereka digergaji, dibelah dua kepalanya, mereka tetap istiqomah dalam iman. Mereka dikuliti dengan apa, sisir dari besi sampai kulitnya dan dagingnya terkelupas, terlihat tulangnya. Mereka istiqomah dalam iman. Demi Allah, kata Nabi, Allah akan memenangkan agama ini sampai manusia nanti akan berjalan seorang diri dari Sana'a sampai Hadramaut, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Baik Ustaz, kita informasikan kembali nomor telepon. Silahkan. Ya, saudara kindar rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Anda bisa berdialog interaktif bersama kami dengan mendayel di line telepon 5743476 atau 021 5743478. Tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah era paling kelam dalam sejarah Islam. Ustaz, jika tadi ternyata ada era, dikatakanlah di suatu wilayah eranya adalah era Mekah ya, adakah satu era atau di wilayah negara yang disebut daerahnya adalah era Madinah? Kalau kita bicara dalam konteks dunia sekarang, nggak bisa. Kenapa? Karena dunia kita sekarang globalisasi. Globalisasi itu artinya apa? Artinya semua interdependent, semua saling berkaitan dan saling mempengaruhi gitu. Gitu. Sehingga kalau seandainya kondisi di satu areal, apalagi areal itu areal yang paling mempengaruhi seluruh dunia ini adalah kondisi jahiliyah Mekah gitu kan. Praktis seluruh dunia ini sudah Mekah. Gitu. Kita sahabat-sahabat saudara kita, tetap aja ada yang masuk. Silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana? Dengan Dadang Ustaz dari Cianjur. Cianjur ya. Pak Dadang, silahkan ya. Pertanyaannya langsung kepada narasumber. Tema kita adalah era paling kelam dalam sejarah Islam. Silahkan. Iya ya. Ustaz menyikapi akhir zaman ini, Ustaz. Ada sinyal Ustaz tema yang minggu kemarin kalau nggak salah menerangkan tentang turunnya Nabi Isa, Ustaz. Saya ingin menanyakan masalah turun Nabi Isa. Sementara di dalam Al-Qur'an kan farrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizun hakim. Nah, itu tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, sementara di dalam hadis ada keterangan bahwa Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman yang Ustaz uraikan itu kayak ada bertentangan, maaf sekali, tapi saya awam sekali nih, saya maaf. Dari keterangan yang ini bahwa di akhir zaman itu sehingga orang akan beriklam dengan Islam yang sesungguhnya. Padahal di akhir zaman itu mungkin kehancuran satu peradabannya itu justru menjauh dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri, Ustaz. Baik. Mohon maaf Ustaz, mohon diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Dadang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Assalamualaikum Pak Ustaz Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fadal Pak. Ini sangat menarik apa yang diberikan dan dibincangkan tentang Islam. Cuma saya bertanya, bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang Islam masa kini di Indonesia yang disebut mayoritas ini? Nah ini kadang-kadang kita sebagai umat Islam tambah kebingungan. Nah ini apa yang sebagai umat Islam yang harus kita untuk ke depan Islam ini supaya jauh daripada kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kasih kesempatan dulu yang di studio satu orang, silakan. Di studio yang mau bertanya, mikrofon ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi disampaikan beberapa tahapan ya. Sekarang pada tahapan pada Mulukan Jabariyah ya, pada masa kelam. Maksud pertanyaannya adalah kalau pada masa lalu periode sebelumnya itu ada panutan seperti ada Rasul, ada Khalifah maupun raja-raja mungkin masih mengikuti sunnah dan Al-Qur'an. Sedangkan pada saat ini kondisinya adalah kita tidak ada panutan sama sekali, jadi seolah-olah umat Islam itu seolah ada perbedaan, seolah tidak adil lah gitu, seolah-olah gitu, karena sekarang hanya informasi-informasi aja yang kita dapat gitu ya, bukan tidak ada panutan tertentu. Apakah ini emang sunatullahnya tadi tahapan itu seperti itu, atau emang karena ini mengalirnya seperti itu sehingga ini menjadi tahapan dari kejadian saat ini? Terima kasih. Baik Ustaz, ada tiga. Tadi Pak Dadang sebenarnya pertama beliau mengangkat bahwasannya ini lebih bertanya kepada penjelasan di waktu yang lalu. Materi yang lalu. Bahwasannya kalau Al-Quran berbicara Nabi Isa diangkat, sementara kalau hadis menginformasikan Nabi Isa justru akan turun. Ini bagaimana nih penjelasannya sesungguhnya? Ya Pak Dadang yang dirahmati Allah, sesungguhnya nggak ada pertentangan di sini. Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa Isa alaihi salam itu diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala. Inni rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mengangkat engkau ke sisiku, kata Allah Ta'ala. Sementara dalam ayat lain disebutkan ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihi salam, tapi yang mereka bunuh dan salib adalah seseorang yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihi salam. Ini berita tentang pengangkatannya. Sedangkan dalam hadis itu berita tentang setelah diangkat akan turun lagi. Gitu loh. Ini enggak bertentangan. Gitu. Tapi yang pasti Nabi Isa alaihi salam itu belum wafat. Gitu. Makanya ada ayat mengatakan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Tapi mereka bunuh dan salib yang diserupakan. Sementara Allah bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat. Diangkat sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga diangkat dahulu kala. Cuma bedanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat pada satu malam Isra Mi'raj, dan pada malam itu juga menjelang subuh sudah turun lagi gitu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sekian ribu tahun yang lalu, sampai sekarang belum turun lagi, tapi akan turun lagi berdasarkan hadis-hadis sahih yang menyebutkan dia akan turun, sampai disebutkan di mananya, yaitu di sebelah timur kota Damaskus, di sebuah masjid menaranya berwarna putih pada saat pasukan Imam Mahdi sedang menjelang sholat subuh. Kata Pak Derang tadi kalau nggak salah tangkap, ini justru menyebabkan tampak agak bias, terutama untuk orang-orang Nasrani, kalau memang misi Nabi Isa ke depan adalah justru mengislamkan orang-orang Nasrani. Ada kesan bahwa orang Nasrani hanya mau masuk Islam nunggu kalau Nabi Isa sudah turun, padahal sekarang eranya Nabi Muhammad. Bukan begitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam Allah Ta'ala takdirkan turun di akhir zaman nanti, punya banyak tugas, dan salah satu tugasnya adalah mengajak ahli kitab al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani, untuk masuk Islam. Jika mereka mau, akan diperlakukan sebagai saudara seiman. Kalau tidak mau, oleh Nabi Isa alaihissalam akan dibunuh. Artinya apa? That's the final chance, gitulah. Itu kesempatan terakhir bagi orang Yahudi Nasrani untuk masuk Islam. Kalau mereka nggak mau juga pada saat itu, akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau mereka sekarang-sekarang ini mendapat hidayah setelah kita umat Islam mau bekerja, yaitu mengajak mereka ke jalan yang benar, gitu kan? Alhamdulillah, itu yang lebih bagus, gitulah. Tetapi kalau misalnya enggak, ya kan, Allah Ta'ala sudah menyiapkan kesempatan paling akhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan malah kemudian mereka pikir, ah tunggu aja sampai datang gitu. Bukan begitu. Siapa bilang mereka mau nunggu gitu. Ketika nanti datang pun tentu mereka percaya. Gitu. Nah, oleh karenanya disinilah kekuatan dakwah umat Islam harusnya meyakinkan siapapun termasuk orang Yahudi Nasrani bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu punya banyak misi, dan salah satunya mengajak mereka masuk Islam sebagai kesempatan terakhir. Nah, kalau mereka mau masuk Islam sekarang tanpa nunggu Nabi Isa alaihissalam datang, that's better gitu. Itu jauh lebih bagus gitu. Iya, kemudian ini bapak kita nih, Pak Ustadz Abdul Qadir. Beliau menanyakan bagaimana sih sebenarnya kondisi keislaman masa kini, terutama untuk Indonesia yang sarut marut seperti ini, Ustadz, untuk bisa diatasi supaya tidak mempercepat datangnya kiamat. Ya, pertama Pak Abdul Qadir, istilah supaya tidak mempercepat kiamat adalah sebuah istilah yang tidak senafas dengan ruh Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis justru sudah menyebutkan berulang-ulang dalam berbagai bentuk ungkapan bahwasanya al-qiyamatu qoribah. Kiamat itu dekat gitu loh. Kita nggak perlu kemudian karena apa namanya saking khawatirnya dengan kiamat terus berharap kiamat masih jauh. Kenapa? Karena kalaupun kita punya keinginan begitu, keinginan Allah nggak begitu gitu loh. Keinginan Allah adalah mengkondisikan kita semua untuk menghayati bahwa kiamat itu dekat. Gitu. Nah, yang penting adalah jaga iman. Karena orang yang beriman tidak akan mengalami hari kiamat. Itu sudah janji dari Nabi SAW bahwa sebelum hari kiamat, sudah dekat sekali kiamat akan terjadi, Allah Ta'ala akan mendatangkan angin lembut dari arah Yaman yang mencabut nyawa setiap orang yang punya iman walaupun seberat biji atom. Sehingga mereka tidak mengalami kiamat. Yang tersisa di muka bumi ini orang-orang kafir 24 karat akan berbuat kekacauan di muka bumi sedemikian rupa sampai pada saat itulah Allah Ta'ala takdirkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertanda kiamat dimulai gitu. Nah, adapun soal kondisi umat Islam di Indonesia, sesungguhnya kita nggak perlu mengkotak-kotakkan kondisi umat Islam di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya. This is a global phenomenon. Ini sebuah fenomena global bahwa kita hidup di era paling kelam dalam sejarah Islam. Let's face it, mari kita hadapi dengan penuh apa namanya lapang dada gitu loh, dengan kerendahan hati dan juga prihatin tentunya gitu loh, bahwa kita nggak perlu mengkecualikan umat Islam Indonesia karena ini berlaku di seluruh dunia. Umat Islam dari ujung paling timur sampai paling barat sekarang ini sudah terwarnai oleh virus-virus pemikiran jahiliyah gitu loh. Ya kan? Jadi nggak perlu bapak kemudian harus dihibur dengan mengatakan oh umat Islam Indonesia fine, mereka lumayan lah dibandingkan umat Islam negeri lain. Nggak perlu begitu. Ini harus kita sadari sebuah fenomena mendunia gitu. Lalu bagaimana kita menanganinya? Ya kita menanganinya diantaranya dengan pertama ma'rifatu zaman. Kita kenali dulu zamannya ini. Karena kalau kita belum mengenali zamannya, ibaratnya dokter kalau belum tahu penyakitnya apa, bagaimana mau memberikan terapi gitu. Nah, nanti kita bicara terapinya lain lagi ceritanya. Insya Allah ya. Ya. Baik Ustaz, ini pertanyaan ketiga dari Mas Heru. Beliau merasa gitu ya, ada ketidakadilan sejarah jika pada masa nubuah itu memang masih ada nabinya yang langsung memimpin, bahkan selepas itu pun masih ada warisannya dengan Khalifah Rasyidah. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, seperti ya anak ayam kehilangan induknya, terutama untuk umat Islam. Betul, dan memang itu benar. Dan benar dalam artian sebagai deskripsi kita sekarang ini laksana anak ayam kehilangan induk, laksana anak yatim kehilangan ayah, laksana gelandangan kehilangan tempat tinggal, kan begitu. Nah, cuma masalahnya kalau kita kemudian mengatakan ada ketidakadilan sejarah, sejarah itu siapa yang menguasai? Allah Ta'ala. Allah itu pemilik waktu kan gitu. Allah pemilik zaman gitu. Nah artinya jangan sampai kita mengatakan Allah gak adil kan gitu. Nah solusinya adalah lihat keterangan Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran tentang problema ini. Nah Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran 140 bahwa memang dunia ini Allah ciptakan sebagai tempat di mana silih berganti antara kemenangan dan kekalahan dialami oleh bangsa demi bangsa, umat demi umat gitu. Ada eranya umat Islam itu berjaya memimpin masyarakat luas, tapi ada eranya umat Islam dicabut giliran kepemimpinannya dipimpin oleh orang kafir, umat manusia ini gitu. Nah mari kita hadapi kenyataan bahwa kita sedang dipimpin oleh orang yang tidak beriman di muka bumi saat ini. Dan saya bukan menuduh SBY ya, tidak beriman, bukan. Tapi yang saya katakan dunia sekarang bukan dipimpin oleh Indonesia kan. Kita dipimpin oleh pihak yang berada di Baitul Abyad. Bait itu gedung, Abyad itu putih. Itu pun masih ada yang di belakang layarnya kan gitu. Yang mengatur-ngatur Obama gitu. Nah ini harus kita akui ya kan. Berarti dunia ini sekarang dalam kondisi yang gilirannya bukan giliran kita gitu kan. Kita akui saja gitu. Baik ya, nanti kita ya akan lanjutkan. Saudara Pindara mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, dialog ini masih akan berlanjut selepas yang berikut ini. Sih, Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi. Tema kita yang sedang kita perbincangkan adalah era paling kelam dalam sejarah Islam. Ustaz, tadi mungkin ada yang terlewat dari penanya pertanyaan Pak Dadang ya, bahwasanya kalau dikatakan pada akhirnya nantikan kiamat, Islam justru sekarang sedang terpuruk, kok ada kalimat bahwa Islam bakal bangkit lagi. Ini bagaimana urutan seperti ini? Ya, jadi yang sering memang kita tidak pahami adalah bahwa seolah-olah kalau kita sekarang sudah hidup di era penuh fitnah seperti ini, era paling kelam dalam sejarah Islam, kemudian serta-merta akan kiamat gitu. Nah, ini bukan skenario Allah Ta'ala. Skenario Allah Ta'ala adalah babak ini harus kita lalui justru sebagai mukaddimah sebelum terjadinya kemenangan, kejayaan agama Allah Ta'ala, sebelum terjadinya kiamat. Karena ini sebuah logika yang sederhana. Logikanya itu logika film pada umumnya. Semua sutradara film tidak akan mengizinkan film itu berakhir kalau tidak memuaskan penonton. Dengan cara apa? Dengan cara ujung akhirnya jagoannya menang kan gitu. Tapi semua film supaya seru ya kan, sebelum jagoannya menang kalah dulu dong, babak belur dulu kan gitu. Ya kan? Nah, inilah yang kita alami juga dalam konteks sejarah umat Islam. Allah Ta'ala penulis skenario yang terbaik. Semua sutradara lain pada hakikatnya belajar dari Allah Ta'ala kan gitu. Iya, baik Ustaz, kita coba sapa saudara kita kembali. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Sofyan kan? Dari Sofyan Kelakan. Iya. Pak Sofyan, volume sinyal bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oh ya, sebentar Mas. Baik, langsung ke narasumber dan tema kita adalah era paling kelam dalam sejarah Islam. Pak Sofyan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya mengenai temanya dengan masalah ya globalisasi ya. Masalah perkembangan zaman pada zaman sekarang ini ya. Ya saya mewakili para pemuda ya, ya bagaimana caranya membentengi atau meningkatkan moral akhlak muda wabidu khusus anak mudanya re-inkot Indonesia kita tercinta ya. Ya semuanya tanpa terkecuali untuk menjaga supaya tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat agama yang kita junjung tinggi bersama ya, itu aja Mas. Ya baik ya. Pak Sofyan, nah, sudah bisa kami tangkap pertanyaannya di belakang Pak Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana Mas? Dari Bapak Imawan dari Tangerang. Iya, silakan langsung ke narasumber. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak mengenai sisi kelam dari sejarah kita tentang kemunduran Islam ini. Nanti kan kemungkinan ada kebangkitan yang menjelang hari kiamat. Iya. Apakah kebangkitan ini menjelang Armageddon atau Al-Hamalah Al-Kubro atau sebelumnya gitu Pak Ustaz. Apakah hubungannya dengan kemunculan nanti dengan Imam Mahdi yang menjelang kebinaan apa yang tanda pimpin kita pada waktu kejayaan. Demikian aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampaknya mungkin belum ada penelpon. Kita kasih kesempatan studio satu orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapinya kan kita boleh dibilang menunggu ya. Menunggu ini pengertiannya kita do nothing, atau mungkin ada yang harus kita lakukan nih untuk menyikapi era sekarang ini. Yang kedua, ini kan bisa jadi kan masih lama ya. Gimana kita untuk persiapan untuk ke anak cucu kita nantinya itu untuk menyikapi tetap ini sampai tadi yang giliran kita tiba kembali. Kita aja mungkin Mas Ustaz. Baik. Ya. Kembali tiga pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Pak Sofian menanyakan kiat apa untuk membentengi diri kita terutama generasi muda dari ya akhlak-akhlak jahiliyah supaya kita tetap dalam keadaan iman Islam yang baik. Ya, kepada Pak Sofian perlu difahami bahwa akhlak kalau kita umpamakan pohon, akhlak itu sudah ranting-ranting dan cabang-cabang dari tampilan pohon di atas permukaan bumi. Sementara pohon itu tidak akan berdiri kalau bukan diawali dengan adanya akar yang menghunjam jauh ke dalam bumi. Nah, dalam konteks ajaran Islam, yang namanya akar itu disebut dengan akidah, keimanan gitu. Makanya kita tidak mungkin mengharapkan generasi muda kita memiliki akhlak yang memiliki immunity, kekebalan menghadapi berbagai budaya-budaya jahiliyah dari luar, kalau mereka belum bertolak dari fondasi yang kokoh, dari akidah yang kokoh. Ini seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, yang mengatakan, andaikan awal mula ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi adalah larangan jangan minum khamr, pasti para sahabat orang pertama yang bilang, kami gak akan tinggalkan khamr. Gitu. Kenapa? Karena mereka produk jahiliyah. Gitu. Lalu kata Aisyah, andaikan yang awal mula turun ayat Al-Quran adalah larangan berzina, para sahabat pasti akan mengatakan, oh tidak, kami tidak akan meninggalkan berzina, karena berzina juga paket dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Akan tetapi, kata Aisyah radhiyallahu anha, awal mula ayat-ayat yang Allah turunkan adalah ayat-ayat yang berbicara, surat-surat yang berbicara detail tentang syurga dan neraka, sehingga hati para sahabat nyantol dengan Allah Ta'ala, barulah kemudian perlahan tapi pasti diturunkan daftar apa yang halal dan apa yang haram. Jadi gak bisa kita tiba-tiba menyuruh anak muda untuk meninggalkan budaya-budaya jahiliyah kalau dia nggak punya fondasi untuk meninggalkannya. Gitu, makanya penanaman iman itulah yang paling pertama yang harusnya didahulukan sebelum kita bicara pembenahan akhlak. Gitu. Baik, yang kedua tadi dari Imawan, apakah kemenangan atau kejayaan Islam ini menunggu setelah adanya Al-Malhamah Kubro atau Perang Armageddon, atau memang sebelum itu pasti sudah muncul kemenangan? Kepada Pak siapa? Imawan. Pak Imawan, kami ingatkan bahwa Armageddon itu bukan sebuah terminologi yang dikenal di dalam riwayat-riwayat Islam. Itu terminologi dari Israiliyat, dari ahli kitab, dari Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal memang yang namanya so-called Armageddon. Kalau kita mengenal Malhamah Kubro itu benar, ya kan? Malhamah Kubro itu perang besar yang akan terjadi antara kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi melawan bangsa Rum. Bangsa Rum itu Romawi yang notabene sekarang Amerika dan Eropa gitu. Tapi jangan lupa Al-Mahdi nanti ketika muncul bukan hanya memimpin satu peperangan, dia akan memimpin banyak peperangan. Dan peperangan itu bisa kita bagi ke dalam dua kategori besar. Ada empat, dua dari yang empat itu internal, membenahi yang internal, dan dua membenahi yang eksternal. Yang internal itu Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin memerangi Jazirah Arab terutama, di mana di situ ada Mekah dan Madinah gitu. Dan Allah beri kemenangan atasnya. Setelah itu Persia, Iran gitu, dan Allah beri kemenangan atasnya. Setelah itu baru melawan Rum, dalam eksternal gitu kan, dalam hal ini Rum, Salibi, Nasrani gitu kan, Allah beri kemenangan atasnya. Kemudian lawan Dajjal yang memimpin 70 ribu pasukan Yahudi, dan Allah berikan kemenangan atasnya. Setelah itu berdirilah khilafah ala minhajin nubuwa, dengan khalifah pertamanya Muhammad bin Abdullah atau julukannya Imam Al-Mahdi. Gitu. Nah itulah skenarionya kurang lebih. Gitu. Ustaz, kalau dikatakan bahwasannya Al-Mahdi membendahi internal kemudian memerangi Jazirah Arab, apakah memang realitas sekarang ini Jazirah Arab juga jauh dari nilai-nilai Islam, padahal logika awam mengatakan di sanalah sentralnya Islam hari ini? Saya kira kasus Gaza menjawab pertanyaan Anda itu. Ya kan, dari kasus Gaza sudah terlihat bagaimana Hamas, ya kan, Palestina berteriak-teriak kepada dunia Arab minta bantuan, tapi dunia Arabnya jangankan bisa memberi bantuan, nyatu aja enggak. Dan di antara yang menjadi penyebab tidak bersatunya adalah dua negara besar, Saudi dengan Mesir, yang notabene baik malu-malu kucing maupun terang-terangan berpihak pada Israel. Ya kan, nggak perlu kita ini lagi, sudah cukup jelas kasus Gaza kemarin menjawab pertanyaan Anda itu, ya kan? Jadi wajar dong. Bisa juga jadinya dikatakan kejahilihan itu memang melanda di seluruh negeri. Seluruh. Makanya saya bilang, this is a global phenomenon. It's not a local phenomenon. Iya Ustaz. Baik, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan tadi Mas Imam ya, bahwasanya menunggu munculnya kejayaan Islam. Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Apa kita menunggu begitu betul, saja? Betul. Pengertian menunggu itu bukan dalam pengertian pasif, ya kan? Tapi ini pengertiannya bersabar, gitulah. Kita harus bersabar. Kufu aidiakum, tahan tangan kalian, gitu, ya kan? Tegakkan sholat, tunaikan zakat, ya kan? Proses pembinaan diri, pembinaan keluarga, pembinaan lingkungan masyarakat sampai ke titik ketika mereka sudah siap, ya kan, Allah Ta'ala akan takdirkan proses giliran itu. Nah sekarang masalahnya kita belum mempersiapkan diri, kita belum mengokohkan iman kita, kita belum memastikan anak istri kita itu paham betul tentang skenario akhir zaman ini. Tiba-tiba kita berharap giliran datang, gitu. Nggak mungkin. Gitu. Kalaupun dia datang, jangan-jangan kita belum siap. Gitu. Makanya di sini ada proses yang harus dilakukan, dan proses itulah yang saya sebutkan mirip seperti kondisi Nabi dan para sahabat ketika masih di Mekah. Dan apa yang Nabi dan para sahabat lakukan ketika masih di Mekah? Ya tadi binaul akidah, penanaman akidah. Orang mungkin bilang ala ustaz, penanaman akidah ini udah jadul nih, udah zaman dulu gitu, udah lewat fasenya, ya kan? Sampai ada yang bilang kan, ah ideologi udah gak zamannya diomongin kan gitu. Ya, padahal gak ada ceritanya Nabi dan Rasul diutus kecuali untuk membenahi hal yang paling fundamental, ya kan? Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Ini masalah fundamental. Itu ini masalah akidah, ideologi. Ya. Berarti tanpa disengajakan pertanyaan kedua sudah masuk ya, persiapan untuk anak cucu tadi ya, tentang pendidikan, penanaman nilai-nilai keimanan. Karena saya ingin menanyakan hal lain lagi. Silahkan. Mungkin masih terkait juga Ustaz, tetapi yang perlu kita soroti bersama hari ini adalah apakah untuk menentang kejahilihan yang memang global seperti ini, umat Islam perlu masuk pada wilayah kekuasaan sehingga dengan alasan itu bisa melebarkan sayap dakwah supaya masyarakat mendapatkan penanaman nilai-nilai iman yang lebih kokoh. Saya balik bertanya kepada Pak Sukeri, apakah Nabi SAW ketika masih di Mekah berpikir untuk meraih kekuasaan? Ada nggak? Tidak ada. Nah, tidak ada. Sudah jawab. Anda sudah jawab sendiri kan, gitu. Ya kan? Nabi itu sedemikian rupa berdakwah dan begitu bersemangat berdakwah, sampai-sampai pentolan-pentolan musyrikin datang kepada Nabi bilang, ya Muhammad, apa sih yang bisa membuat engkau berhenti berdakwah? Karena dakwahmu telah menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga, di kalangan masyarakat. Kamu nggak mau berhenti juga berdakwah? Udahlah, kalau kamu nggak mau berhenti juga, kami beri kamu kunci Ka'bah nih, asal berhenti berdakwah. Tahukah kita kunci Ka'bah itu simbol apa? Simbol kepemimpinan tertinggi di Mekah. Kalau Nabi logikanya seperti kebanyakan orang sekarang, Nabi akan berpikir, oh iya pegang dulu kunci Ka'bah, nanti dari atas kita rubah kan gitu. Tapi Nabi tolak. Karena Nabi tahu apa gunanya dia dengan kekuasaan berusaha berdakwah kepada masyarakat kalau masyarakat menerima dakwahnya karena dia berkuasa. Gitu. Nabi justru harus menjadi pihak yang paling tidak ada embel-embel lainnya di belakangnya supaya masyarakat itu terpilih betul siapa yang mendukung dakwah ini adalah bertolak dari hati nurani dan akal pikirannya yang sehat untuk menilai ini hak, makanya saya ikuti dia. Walaupun di balik hak ini dia harus menderita, dia harus menghadapi kesulitan, dia harus menghadapi penganiayaan, pengusiran, bahkan pembunuhan. Gitu. Artinya berarti umat Islam ketika mereka mendakwahkan nilai-nilai agama ini harus siap dengan segala risiko sampai pada tingkat yang paling ekstrim. Pasti, karena apa? Para sahabat ketika di Mekah, ya kan, mereka itu berjuang sedemikian rupa sampai bertanya, ya Rasulullah, andaikan kami jalankan semua yang kau inginkan, apa sih balasannya buat kami? Nabi jawabnya sederhana, al-jannah, syurga. Nah karena mereka terus mengatakan, wah kalau gitu ini transaksi yang gak ada ruginya kan gitu. Mereka berarti sudah melewati semua kepentingan dunia, sudah lewat. Gitu. Sebab jannah itu sesuatu yang sudah melewati dunia. Gitu. Tapi orang sekarang kan enggak, dia mau berjuang kalau jelas. Nanti buat saya apa dong, bagi kursinya apa kan gitu ya kan. Kebagian kecipratannya apa kan? Udah baik, mikir keuntungan dunia semua kan gitu. Bapak Haji memang sangat menarik dan insya Allah nanti kita bisa sambung mungkin di episode yang lain Ustaz. Silahkan. Mohon untuk bisa memimpin doa untuk kita semua Ustaz. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah, marilah kita akhiri majelis kita dengan harapan semoga Allah membimbing kita di era yang paling kelam ini dalam keimanan, dalam keislaman kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tahu bagaimana bersikap dan selalu bertindak dengan smart, ya kan, dalam situasi yang penuh kesulitan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat, ya sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadhi al hajat, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين وغزة اللهم ثبت إيمانهم وأقدامهم وانصرهم على أعدائك أعداء الدين اليهود الغاصبين الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Jazakallah Ustaz atas urian dan doanya. Juga kepada para ikhwan dari Klinik Hati, jazakumullah sudah nemenin kita. Nanti bisa di kesempatan lain nyambung lagi ya. Dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya harus berakhir di sinilah kebersamaan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan membawa manfaat untuk kita semua. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.